kawan lengah diterjang. Kasat kusuk mencari kambing hitam. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding. Mengejut lari terkencing-kencing. Tikam dari belakang lawan lengah diterjang.